Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war 'iyya Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu wa iyyah. Naam, kita sampai kepada halaman ke-16. Naam, yaitu menyebutkan tentang contoh-contoh daripada as-siyasatu asy-syar'iyyah. Naam, dari al-mabahats ats-tsani, dari pembahasan yang kedua. Setelah pembahasan yang pertama menjelaskan tentang ta'rif, definisi daripada as-siyasah atau as-siyasatu syar'iyyah. Naam. Berkata penulis hafizahullahu taala, wa sa'adzkuru amthilatan 'ammatan yu'allimur rasul sallallahu alaihi wasallam fiha ummatahu umuran daqiqatan yahtajuna ilaiha fi fiqh ad-din wa at-ta'amuli ma'an nas wa siyasatihim min dhalik. Saya akan menyebutkan beberapa contoh secara umum yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya perkara-perkara yang daqiqah, perkara-perkara yang terperinci, perkara-perkara yang mendalam yang dibutuhkan oleh umat ini di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermuamalah bersama manusia, dan di dalam bersiasat terhadap mereka. Min dzalik, di antara contoh-contoh tersebut adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, laula hadathatu qaumika bil kufri lanaqadtu al baita thumma labanaituhu ala asasi Ibrahim alaihi salam, fa inna quraishan istaqsarat bina'ahu wa ja'altu lahu khalfan yani baban. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kalaulah bukan karena kaummu yang baru keluar dari Islam, baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam, kalaulah bukan karena itu, lanaqadtu al-baita, maka aku akan robohkan al-bait yakni Ka'bah, kemudian aku akan membangunnya ala asas Ibrahim, aku akan membangunnya di atas asas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni bersama dengan anaknya Ismail alaihi salam. Naam, fa inna quraishan, karena Quraisy ketika membangun Ka'bah itu, istaksarat bina'ahu, yakni tidak menyempurnakan bangunannya di atas pondasi asas yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalaulah bukan karena kaum yang baru keluar dari kekufuran, maka aku akan robohkan dan aku jadikan Baitullah Ka'bah itu khalfan yakni baban, aku jadikan pintu. Naam, aku akan bangunkan atau berikan pintu. Naam, yakni ditembuskan menjadi dua pintu yang manusia bisa berlalu lalang masuk keluar. Ya. Yang sebagaimana yang sekarang ini kita saksikan hanya satu pintu saja. Ya. Naam. Yang dikenal dengan multazam. Ya. Kalaulah bukan karena khawatir fitnah dari kaum yang baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran, mereka nanti akan menyatakan bahwa Islam itu berubah-ubah, ya. lalu menjadi fitnah bagi mereka, ya, kemudian mereka menjadi kufur kembali, waliyadzubillah, ini fitnah yang lebih besar. Ya, kalau bukan karena itu, maka Rasulullah SAW akan merubah Ka'bah itu dan meletakkannya di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada awalnya. Nah, yakni menjadi dua pintu yang manusia bisa keluar masuk. Wa fi riwayatin an Yazid ibni Rumman an Urwata ibni Rumman an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil baiti fahudim fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard wa ja'altu lahu babaini baban syarqiyan wa baban ghurbiyan fa balaghtu bihi asasa Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat yang lain dari Yazid bin Rumman, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja meninggalkan jahiliyah, yakni kekufuran, ya, kemudian baru mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, maka aku akan perintahkan untuk merobohkan Baitullah Ka'bah, ya, fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, maka aku akan masukkan apa-apa yang dikeluarkan darinya, apa-apa yang telah dikeluarkan darinya, wa alzaqtuhu bil ard, yakni kemudian aku akan meratakannya dengan bumi, ya, yakni yang dimaksud dengannya, kata beliau, waja'altu lahu babaini, ya, yaitu aku akan jadikan menjadi dua pintu, pintu bagian timur dan pintu bagian barat, ya, sehingga aku telah dengan itu membangunnya di atas bangunan atau pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Ya, maka hadis ini, yani hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kata beliau menjelaskan tentang tarkur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'lal mustahab khasyatan min fitnatin nas fi dinihim. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut meninggalkan untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan, yang mustahab, ya, yang sunnah. Naam. Rasulullah SAW meninggalkan sunnah tersebut karena khawatir dari fitnah manusia dalam agama mereka. Naam, jadi adanya kekhawatiran yang lebih besar madaratnya, ya, maka dengan sebab itu Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu yang mustahab. Kenapa? Karena kalau dilakukan maka mafsadat dan madaratnya lebih besar, ya, daripada ketika melakukannya, daripada ketika meninggalkannya. Nah, jadi meninggalkan perbuatan yang mustahab dalam rangka meninggalkan fitnah yang lebih besar atau mafsadat yang lebih besar, itu adalah perkara yang matlub, perkara yang dituntut dalam syariah. Ya, barakallahu fikum, yang diistilahkan dengan akhaffud dararain, ya, memilih madarat yang lebih ringan, atau ahwan abdararain, memilih madarat yang lebih ringan ketika dua madarat bertemu. Ya, kita harus memilih salah satunya, maka kita pilih madarat yang lebih ringan. Meninggalkan yang sunnah madaratnya lebih ringan daripada memberikan, menjatuhkan fitnah pada manusia dalam agama mereka. Naam. Wa fil hadithi ar-ridha bi ahwanir dararain id tarkul mustahab ahwan min fitnatin nas fi dinihim. Jadi dalam hadith ini, dalam hadith di atas, ya, kita lebih ridha memilih madarat yang lebih ringan dari dua madarat. Naam, kita memilih madarat yang lebih ringan, yaitu meninggalkan mustahab lebih ringan daripada melakukan memfitnah manusia dalam agama mereka, menjatuhkan ya, manusia ke dalam fitnah terhadap agama mereka. Nah, maka ini salah satu contoh dari contoh siasah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ila Allah, ya, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau meninggalkan sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang utama yang dianjurkan dalam rangka ya meninggalkan fitnah yang lebih besar. Nah, dalam rangka meninggalkan khawatir terjadinya fitnah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini juga biasa dikenal ya dengan kaidah yang lain selain dari akhaffu dararain, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Naam, kaidah fiqhiyah yang lainnya mengatakan bahwa meninggalkan mafsadah itu lebih diutamakan, lebih didahulukan, lebih dipilih daripada mengambil maslahat. Ya, daripada mengambil maslahat. Nah, maka maslahat adalah menegakkan sunnah, itu maslahat. Madarat adalah apa? Membuat fitnah dalam di tengah-tengah manusia terhadap agama mereka. Maka ini madarat. Barakallahu fikum. Berarti darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat, meninggalkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada apa? Menegakkan, mengambil maslahat. Ya. Naam. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Minhajus Sunnah, barakallahu fikum. Selanjutnya contoh yang lain. Contoh yang lain dinukilkan oleh penulis hafizahullah taala an Jabir radhiyallahu taala anhu qala ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru wa kana minal muhajirin rajulun la'abun fakasa'a ansariyan faghadiba al ansari ghadaban shadida hatta tada'u wa qala al ansari ya lil ansar wa qala al muhajiri ya lil muhajirin fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu da'wa ahli al jahiliyah thumma qala ma sya'nuhum fa ukhbira bi kas'atil muhajiri al ansari qala fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uha fa innaha khabithah. Naam, wa fi riwayah muntinah. Wa qala Abdullah ibnu Ubay ibn Salul aqad tada'u alaina la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna la 'azzu minha al-adhal. Fa qala Umar ala naqtulu ya Rasulullah hadzal khabith ay li Abdullah ibn Ubay ibn Salul. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. نعم، حديث في الصحيحين. نعم، حديث tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami dulu berperang ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni perang yang dimaksud adalah perang Bani Mustaliq, ya, dari kaum Yahudi yang hendak memerangi Madinah pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka Bani Mustaliq. atau dikenal juga dengan Ghazwatu Nam Al-Musayr. Barakallahu fikum. Dikenal juga dengan Ghazwa Al-Muraisi' Nam, yakni nama semacam mata air ya di Bani Mustaliq, sehingga dikenal dengan nama tersebut, yakni Ghazwatul Muraisi' atau Ghazwatu Bani Mustaliq. Naam. Barakallahu fikum. Maka pada suatu hari, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh manusia pada waktu itu berkumpul bersama beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan muhajirin, hatta kathuru, hingga kemudian jumlah mereka banyak ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minal muhajirin rajulun la'abun, pada waktu itu ada seseorang dari muhajirin yang la'ab di sini tukang bermain atau yang pandai dalam ya bermain perang. Naam. Barakallahu fikum. Maka dia melakukan fakasa'a ansarian. Dia memukul ya belakangnya seorang ansar. Faqadiba al-ansari. Maka ansar tersebut marah dengan kemarahan yang syadida, kemarahan yang sangat ya. Hatta tada'au, hingga kemudian keduanya, yakni muhajirin dan sehingga keduanya ya, hatta tada'awa, hingga keduanya saling mencela satu dengan yang lainnya ya. Naam, antara muhajirin dan antara muhajir dan ansar tersebut. Wa qala al-ansari, ya, kemudian lelaki ansar tersebut berkata, ya lil ansar, wahai orang-orang ansar, yakni satu kabilahnya ya, satu kabilahnya, dia menyeru untuk membantunya, membelanya. Maka al-muhajirin, al-muhajiri juga berkata, ya lil muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, yakni dia minta apa, pertolongan atau bantuan ya, untuk membantu sesama sukunya. Naam. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu beliau menyatakan, ma balu da'wa ahli jahiliyah. Naam, apa ini seruan orang-orang jahiliyah, yakni Rasulullah SAW marah ya dengan seruan-seruan tersebut, saling menyeru antara satu dengan yang lainnya dengan menyebut kabilah ya, menyebut sukunya masing-masing, yakni suku muhajirin dan ansariyin. Naam, barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW marah dan menyatakan, ma balu da'wah ahli jahiliyah, ya, apa ini seruan orang-orang jahiliyah, yakni menyerupai seruannya kaum kafirin ya, musyrikin jahiliyah yang fanatisme dengan sukunya masing-masing, dengan kabilahnya masing-masing. Maka Rasulullah SAW marah dan tidak ya menyenangi hal tersebut ya, tidak membolehkannya. Thumma qal, kemudian beliau menyatakan, masya'nuhum fa ukhbira bikas'atil muhajiri al-ansari. Lalu beliau mengatakan, apa sebabnya, kenapa kalian saling menyeru dengan seruan-seruan tersebut? Maka diberitakanlah kepada beliau bahwa seorang muhajirin memukul ya belakang seorang ansar, sehingga dengan itu mereka saling memanggil dengan panggilan yang ya menyelisihi syariah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha khabithah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tinggalkan. Tinggalkan seruan tersebut. Karena seruan yang seperti itu adalah buruk, khabithah. Naam, khabithah di sini, ya. Naam, kalau arti bahasa Indonesianya khabithah, ini sangat buruk, ya. Dalam riwayat yang lain, muntinah, yakni busuk. Naam, panggilan yang busuk atau yang buruk. Maka tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kalau dalam hadis, ya, Rasulullah SAW memisalkan apa kata khabithah ini dalam doa beliau, yaitu berlindung dari apa syaitan lelaki atau syaitan perempuan ketika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, maka seruan ini seruan khabithah, yakni seruan syaitan. Ya, barakallahu fikum. Maka tinggalkan. Wa qala Abdullah ibn Ubay ibn Salul, maka berkata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini seorang munafiqin, aqad tada'au alaina lain raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Kata dia, apakah sungguh kalian saling menyeru atas kami, ya, niscaya kalau kami kembali ke Madinah, maka kami akan, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dari Madinah tersebut. Yani, yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan Muhajirin atau Ansar, adalah orang-orang yang rendah hina. Adapun mereka, para Yahudi, adalah orang-orang yang mulia. Ya, maka Abdullah bin Abi Ubay bin Salul menyatakan demikian. Ya, di dalam merendahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Dia mengatakan la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal. Naam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan di dalam suratul munafiqin. Ya. Naam, dari ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Ya, kalau kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang rendah hina. Faqala Umar, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ala naqtulu ya Rasulullah hadzal khabith, tidakkah kami akan membunuh lelaki yang buruk ini? Naam, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menanggapi ucapan Umar, la yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtulu ashabahu. Rasulullah melarang untuk membunuhnya karena nanti manusia akan menilai, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran, dia akan menilai bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul bergabung bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan kaum munafikin ikut berperang, ya, bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, meninggalkan untuk membunuh Ubay yang khabith ini, ya, disebabkan karena khawatir fitnah yang lebih besar akan muncul, akan timbul, yaitu sangkaan manusia bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membunuh sahabatnya sendiri. Ya, maka itu fitnah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah meninggalkannya. Naam. Ya, sekalipun hukmul munafiq an yuqtal, di dalam syariat hukum munafik itu boleh dibunuh. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini aqarra Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, mengikrarkan pernyataan Umar untuk membunuh Abdullah bin Ubay tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkannya karena adanya fitnah, kekhawatiran fitnah yang lebih besar. Ya, adanya kekhawatiran fitnah yang lebih besar sehingga Rasulullah SAW meninggalkannya. Walhasil di situ merupakan isyarat, ya, bahwa Rasulullah mengikrarkan bahwa munafik itu dibunuh. Ya, nah, akan tetapi tarkur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qatla hadal munafik lima yukhsha min darar dhalik aw lamma yakhsha min darar dhalik. Ya, Rasulullah meninggalkan untuk membunuhnya karena apa yang dikhawatirkan dari madaratnya yang lebih besar. Naam. Wa qabila minhu ma yadhharuhu, maka Rasulullah SAW juga menerima dari seorang munafik apa yang dia tampakkan. Ma yudhiruhu. Ya. Rasulullah menerima sesuai apa yang ditampakkan. Sekalipun dia munafik. Ya. Semua itu adalah siyasatan. Siyasatun fiha ar-ridha bi ahwanid dararain. Adalah merupakan bentuk siasat atau strategi beliau alaihi salatu wassalam di dalam mewujudkan kaidah yang telah kita sebutkan tadi, ahwan ad-dararain atau akhafud dararain, yaitu ridha terhadap dua madarat, terhadap madarat yang lebih ringan atau yang lebih kecil dari dua madarat. Nah, demikian barakallahu fikum. Dari apa yang enam kita dengarkan dari hadis yang disebutkan atau dinukilkan oleh penulis hafizahullah taala, enam ini sangat jelas dari dua contoh di atas, ya, bahwa hendaklah seorang dai, ya, seorang muslim, apalagi seorang dai ilallah, ya, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengenal, ya, kaidah tersebut, yaitu kaidah akhaffud dararain. Demikian pula kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Naam. Ya. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya beliau menyebutkan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga yaitu hadis Abdullah bin Waqid Al-Laythi. Abdullah bin Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumid duhaya ba'da thalathin. Qala Abdullah ibn Abi Bakar fadhakartu dhalika li Amrah فقالت صدقا سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دفع أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن توكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ya fakulu waddakhiru watasaddaqu. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis Abdullah bin Abi Waqid bin Waqid radhiyallahu taala anhu mengatakan, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan daging dohaya, yakni daging sesembelihan, ba'da thalathin, setelah tiga hari. Naam, yakni setelah tersimpan tiga hari, maka dilarang lagi memakannya. Qala Abdullah bin Abi Bakar, maka berkata Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an, aku menyebutkan yang demikian itu kepada Amrah, lalu dia berkata radhiyallahu ta'ala anha, Amrah sadaqa, yakni telah benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Waqid, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging sesembelihan setelah 3 hari. Yakni kata Amrah, aku mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, aku mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, daffa ahlu abiyatin min ahlil badiyah, ya, penduduk badiyah, ya, dulu mereka melakukan menyamak, ya, daging sesembelihan yang dikeringkan, disamak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iddakhiru thalathan." Ya, simpanlah daging sesembelihan itu hingga sampai 3 hari engkau bisa memakannya. "Tsumma tasaddaqu bima baqi." Ya. Kemudian bersedekahlah dengan yang sisanya. Jadi iddakhiru thalathan tsumma tasaddaqu bima baqi. Kalau ada sisanya maka bersedekahlah dengannya. Setelah engkau menyimpan kira-kira persiapan 3 hari. Falamma kana ba'da dzalika qalu. Ya, ketika telah terjadi itu, qalu ya Rasulullah innan nasa yattakhidhuna al-asqiyata min dhahayahum wa yajmuluna minha al-wadak. Maka setelah itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya manusia mereka menjadikan, ya, asqiya min dhahayahum, yakni mereka menjadikan simpanan-simpanan atau makanan dari daging sesembelihan mereka. Wa yajmuluna minha al-wadak, bahkan mereka mengeringkannya dan menyimpannya, ya. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka? Maka Rasulullah sallam bertanya, ya, apa itu? Qalu, maka mereka menjawab, nahaita an tu'kala luhumud duhaya ba'da thalathin. Yani engkau pernah melarang untuk memakan daging sesembelihan setelah 3 hari. Nah, ini pernyataan sahabat, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana dengan perbuatan sebagian mereka, ya, sebagian manusia yang menyimpannya bahkan lebih dari 3 hari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, innama nahaitukum min ajli ad-daffa allati daffat fakulu waddakhiru wa tasaddaqu. Naam, hanyalah aku dulu melarang kalian itu karena sebab daffa, yakni karena dia dikeringkan, disimpan. Ya. Adapun setelah itu maka makanlah, simpanlah dan bersedekahlah dengannya. Naam. Jadi di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam di awalnya melarang lebih dari 3 hari karena sebab dijadikannya daffa, yakni dikeringkan, ya, kemudian setelah itu dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengkhawatirkan, ya, adanya fitnah yang lebih besar, maka setelah itu dibolehkan. Naam, wallahu alam bisawab, yang dimaksud di sini adalah menyimpannya dan tidak mensedekahkannya. Ya. Akhirnya disimpan semua, dikeringkan, tidak ada yang disedekahkan. Nah, maka kekhawatiran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, untuk memakan jika lebih dari 3 hari. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian barakallahu fikum, sehingga Ini juga adalah merupakan dalil ya di dalam menerapkan kaidah khaufud dararain atau darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.